Masalah katanya tanah tergadai. Tanah tergadai. Tergadai kau gadah, gadah ada. Tergadainya lah ai dah. Tanah tu digadai. Kita buta duit ke hak orang apa kita gadah tanah. Jadi mana demo duk pegelah. Demo pegel gadah tanah. Kama dia tua tapi kena jaga sokmolah bila kita kecek gadah, kita kena tupu pada bak gadah. Jangan kata gadah gi pada bak heboh tu lain masalah. Jadi terlari bih. Lari dia panggil lari jalan. Ha ni kita kecek bak gadah. Mana kita buta duit demo 20,000 sudah akak berhutang pun siap, kita kata aku gadahlah tanah benda ni kemung di atas hutang yang mung di atas aku 30,000 masalah. Ha demo nu pegas saja ya. Tanah hak kita, ke tanah dia, tanah kita. Cuma kita gadah sebagai wak cagaran hutang saja. Pas tanah tu milik kita situ, kita nak pergi buat apa tu boleh, tapi kena tanya dia lah. Mungkin dia duk pegas. Pegas tu tanya aku nak buat ni padi hak tak ada apa buat ah. Aku pegas saja ya. Ha tak ada apa tanah hak kita. Ha buat padi tu. Kama dia tua tanah nak buat padi ya. Tak ada apa lah buat lah. Nah, tapi kena kira cara dengan kawan nu sungguh pun bukan tanah dia tapi dia duk pegang. Dalam pegang dia dia panggil. Dalam pegang dia kena kira dengan dia juga. Ha tu dia. Ya tak buat, buatlah kita pun. Bila buat dah saat ni nak tanya betul ni, maka zakat tu atas siapa? Maka zakat tu atas siapa? Zakat apa? Zakat padi berkali. Sebab itu maka zakat tu. Itu zakat mana tu? Berkali zakat padi mana? Atas siapa? Hak ni kita tak boleh kata atas harga buat. Tengok tuai benih siapa dia. Terkadang kita tuai buat tapi benih orang lain. Itu dia. Atas tuai benih tu. Nah, kemudian kita buat benih pun kita. Itu dia. Kita buat padi, benih pun hak kita. Maka bila cukup nisab, cukup kodar tertentu, nah dengan sukat ter, kita sini dah lepas 150 tu ikhtiar, maka wajiblah zakat. Atas apa? Atas tuai benih tu lah. Kalau kita buat benih kita, wajib dah kita. Itu dia. Itu saja. Itu sabit dengan zakat.